Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati. Lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati, hanya sakiti hati, hanya sakiti hati. Ku tahu diri. Karena ku tahu diri.